Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya masih mengenai dalil yang disampaikan oleh Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala di dalam matan usul salatah itu. Wa qaluhu ta'ala, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر النجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, mengkabarkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan alam semesta ini, langit-langitnya dan bumi-buminya, dan penduduk di sekitarnya, penduduk langit dan penduduk bumi. Naam, dalam enam masa. Dalam enam hari. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala hal tersebut bukan perkara yang sulit. Bukan perkara yang memberatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah ta'ala itu zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Inna dhalika ala Allah yasir. Sesungguhnya hal tersebut bagi Allah ta'ala itu perkara yang mudah. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. Yang demikian itu bagi Allah Ta'ala tidaklah perkara yang sulit. Tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Sesungguhnya, naam, urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sesungguhnya perkara Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jika Allah Ta'ala menghendaki sesuatu, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala naam akan mengatakan kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir, Al-Mustahiqun, Al-Ibadah. Pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Yang berhak untuk diibadahi oleh hambanya. Yang berhak untuk diibadahi semua makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah, zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam, pada enam hari. Thumma istawa 'alal 'ash. Kemudian Allah Ta'ala beristiwa di atas 'ash. Ar-Rahmanu 'alal 'ash istawa. Dan Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, beristiwa di atas 'ashnya. Al-'ulu wal-irtifa' wal-istiqrar, meninggi di atas dan juga menetap di atas. Menetap, meninggi di atas arsy. Rabbuna tabarak wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Beristiwa di atas arsy-Nya. Kemudian yughsil lailan nahara. Kemudian malam menutupi siang. Silih berganti. Siang. Begitu datang siang, hilanglah malam. Begitu datang malam, hilanglah siang. Yatlubu hasithan. Yang mana masing-masing keduanya, yaitu siang dan malam, saling meminta dengan cara yang cepat. Tidak pernah terlambat. Tidak pernah yang ada istilahnya mendahului. Semuanya berputar secara teratur. Begitu datang cahaya siang, hilanglah enam kegelapan malam. Begitu datang kegelapan malam, hilanglah cahaya siang. Berputar dengan perputarannya sangat cepat. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Allah subhanahu wa ta'ala yang menyusun. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan keduanya. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرْ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ. Dan matahari, bulan, bintang-bintang, semuanya mereka مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ. Tunduk, ditundukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan perintahnya. أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ. Ketahuilah, hanya milik Allah lah. الْخَلْقُ, naam penciptaan, وَالْأَمْرُ, dan juga naam perkara atau urusan atau perintah. Tabarakallah Rabbul Alamin. Maha Agung Allah, Rabb semesta alam. Jadi Allah Ta'ala, zat yang memiliki makhluk semuanya, zat yang memiliki semua perintahnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semua urusannya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ikut campur, tidak ada yang ikut kerjasama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu satu, tunggal, esa. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, "Nam, qul huwallahu ahad." Katakanlah dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tunggal. Satu, Allahus samad, dan Allah taala adalah tempat yang bergantungnya semua perkara, semua hamba, kebutuhan seorang hamba, kebutuhan semua hamba semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan semua makhluknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, Allah taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara, setanding, sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillahi habibakumullah jami'an. Ini ayat yang sangat mulia dan agung maknanya, sehingga jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak mau tadabbur, memperhatikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya. Kenikmatan sangat besar, baik nampak ataupun tidak nampak, baik itu kenikmatan yang sifatnya kecil ataupun besar, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, dan Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan firman-Nya, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu esa, milik Allah lah dan semua penciptaan dan semua urusan dan semua perkara Allah Subhanahu wa taala. Semua penciptaan muncul dari Allah Subhanahu wa taala pada semua makhluknya. Walahul amru wal mutadammin, dan juga semua urusan, semua perkara yang terkandung di dalamnya berupa syariat-syariat dan kenabian-kenabian. Yang Allah taala mengutus seorang nabi, mengutus seorang rasul. Nah, semuanya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya beliau menyebutkan warabbuhu wal ma'budu. Naam, warabbuhu wal ma'budu, dan rabb di sini maknanya adalah ma'bud, yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabbu huwal ma'budu. Naam. Naam, huwa al-mustahiqu an yu'bad wahdahu la syarika lah, yaitu zat yang berhak untuk disembah semata, tidak ada sekutu baginya. Yaitu Rabb adalah al-mustahiqu al-ibadah, adalah zat yang di naam yang berhak untuk diibadahi. La syarika lah, tidak sekutu baginya. Allah Subhanahu wa taala. Wa ad-dalilu qawlu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, ya ayuhan nas, wahai manusia. Nam ajakan ini, khitabnya ini, yang diajak bicara di sini adalah semua makhluk. Nam baik yang beriman, baik orang mukmin atau orang kafir, masuk dalam ayat ini. Yang beriman agar segera menuju dan menambah keimanannya, bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kafir agar segera meninggalkan kekufurannya dan bertobat kemudian kembali masuk dalam agama Islam. Naam, seperti itu keadaannya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kalian semuanya kepada Rabb kalian, zat yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan zat yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, semoga kalian naam termasuk orang-orang yang bertakwa. Semoga kalian mau menjadi orang yang bertakwa. Naam, yang mengerjakan fi'lul awamir wastinabun nawahi, yaitu orang yang senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa meninggalkan perkara-perkara yang Allah taala larang, itulah ketakwaan. Karena ketakwaan inilah yang dijadikan mizan, timbangan kehidupan kita. Bukan uang kita, bukan kekayaan kita, bukan juga keturunan kita. Nah, bukan. Tapi at-taqwa ya ibadallah, ikhwani fillah, hafidhakumullah jami'an. Wahai para saudaraku semuanya, bahwasannya bukanlah uang yang jadikan patokan. Bukan kekayaan, bukan ketampanan, kepandaian ataupun kecantikan, namun at-taqwa, ketakwaan inilah yang jadikan patokan. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala atqakum, adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Naam. La arabian wala ajamian, tidak orang Arab, tidak pula orang ajam. Naam, tidak pula orang yang berkulit hitam, tidak pula orang yang berkulit putih. Semuanya sama, intinya kembali kepada at-taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya naam orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang naam paling bertakwa di antara kalian. Kemudian wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, mencarilah bekal untuk naam kedepannya, untuk akhiratnya dengan apa? At-taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian semuanya, fa inna khairaz zad, karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan at-taqwa. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala akan jadikan jalan kemudahan, jalan keluar baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah taala akan senantiasa memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari arah yang dia tidak menginginkan, dari arah yang dia naam tidak menghendaki, namun Allah Subhanahu wa taala menginginkan arah tersebut, menghendaki arah tersebut, sehingga Allah taala mengantarkan, menyampaikan rezeki tersebut kepada hambanya. Naam ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an, ini termasuk salah satu bentuk naam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, tidak sampai melalaikan hambanya, bahkan senantiasa Allah taala memberikan rezeki kepada hambanya. Kemudian berikutnya, naam alladzi ja'alakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a, yaitu zat yang telah menjadikan untuk kalian bumi itu sebagai firasha, sebagai tempat istirahat. Bisatan, dibentangkan, muhayyan, dalam keadaan telah disiapkan kalian tinggal di atasnya, istirahat di atasnya, bercocok tanam di atasnya, kemudian juga istirahat di atasnya. Semuanya itu adalah menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Was-samaa'a binaa'a, dan juga Allah taala menjadikan langit itu sebagai bangunan untuk kalian tinggal di bawahnya. Naam. Kemudian kalian juga mendapatkan cahaya, itu cahaya bulan dan juga cahaya matahari, dan juga mendapatkan keindahan langit, itu keindahan bintang-bintang yang ada di langit. Naam. Kemudian berikutnya, wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kemudian Allah taala, zat yang telah menurunkan dari arah langit, dari awan, kemudian apa? Allah taala menurunkan air hujan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan dari langit, kemudian dengan air hujan tersebut, fa akhraja bihi, dengan sebab air hujan tersebut, mengeluarkan, Allah taala mengeluarkan samarat, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan sebagai rizqan lakum. Naam, dalam rangka itu adalah sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah taala itu tandingan-tandingan dalam keadaan kalian itu mengetahui bahwasannya memang tidak ada. Dalam keadaan bahwasannya kalian mengetahui bahwasannya tidak ada tandingan-tandingan atau sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam mencipta, baik dalam mengatur alam semesta atau memberi rezeki, tidak ada yang sepadan standing dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka jangan sekali-kali kalian menjadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan. Kalian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyembah yang lainnya. Kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian meminta kepada bebatuan, meminta kepada pepohonan, meminta kepada enam orang-orang yang sudah meninggal, para amwat, orang-orang yang sudah mati. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian tahu bahwasanya memang tidak ada tandingan-tandingan, tidak ada sesuatu yang mereka jadikan untuk sepadan, standing dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk diibadahi, tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam shawab. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bi'idnillah ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.